Mitra bisnis, Kwi Kian Gi pernah berkomentar, lucu juga negara ini. Sudah 66 tahun merdeka, tapi tol Trans Jawa aja belum punya. Sabtu lalu baru diresmikan ruas tol Surabaya-Mojokerto, seksi 1A, dengan panjang kurang dari 2 km, tapi butuh waktu 5 tahun untuk membangunnya. Rata-rata per tahun hanya 400 meter. Kendala yang disebut masalah pembebasan lahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Cides, Umar Juworo. Pak Umar, apa komentar Anda melihat infrastruktur kita yang sangat lambat berkembang? Masalahnya itu adalah mengenai masalah penguasaan tanah kan. Nah, harapannya tadinya kan mau akan ada undang-undang tentang ini, akuisisi tanah gitu ya, untuk pembangunan infrastruktur. Tapi sampai sekarang kan DPR juga belum mengesahkannya gitu. Nah, itu masalah utamanya gitu. Kalau itu bisa diatasi lebih baik aja ya, saya kira ya paling enggak, walaupun tidak seperti yang kita harapkan gitu ya, paling enggak akan ada kemajuan yang berarti lah. Jadi kembali isu utamanya itu adalah masalah tanah sebetulnya. Sekarang ini kan juga kemajuannya itu kan susah untuk dipastikan gitu. Jadi kalau ada perselisihan itu kan penyelesaiannya kan nggak jelas. Kalau misalnya kayak di Malaysia misalnya, itu kan penyelesaiannya sudah aja ditaruh di pengadilan, lalu kemudian pengadilan yang memutuskan, mereka menerima gitu. Kalau di kita kan itu bertele-tele ya, urusan tanah 4.000 meter aja bisa selesai 3 tahun, 4 tahun. Itu kan sangat mahal. Akibatnya adalah bahwa harapan dari imbal hasil investor itu jadi nggak tercapai gitu. Menurut Bapak, apa solusi agar masalah pembebasan lahan ini dapat menjadi cepat, Pak? Kalau menurut saya ya harapan kita adalah bahwa undang-undang mengenai penguasaan tanah untuk infrastruktur ini bisa disahkan oleh DPR. Nah, yang jadi masalah itu kan banyak pihak yang mengkritik seperti GO, bagian dari masyarakat itu adalah itu ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu lah, kepentingan swasta. Ya sebaiknya kita lebih fokuskan aja gitu loh, yaitu untuk pembangunan-pembangunan yang sifatnya itu adalah infrastruktur yang jalan, lalu kemudian pelabuhan, kayak gitu kan. Ya tidak mencakup mengenai masalah berkaitan dengan real estate, nanti kan itu banyak disalahgunakan. Kan, gitu. Itu saya kira akan sangat membantu, hanya yang saya dengar juga dari pihak DPR nggak akan bisa menyelesaikan itu lebih cepat. Nah, bisa jadi sebagai terobosan ya sementara, karena ini kan sifatnya darurat, Presiden bisa mengeluarkan perpu lah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya mengenai pertanahan ini. Tapi meski sudah mendapat surat resmi untuk melakukan penggusuran, bukankah masih terdapat banyak protes dari berbagai kalangan, Pak? Ya kalau itu penyelesaiannya yang saya katakan tadi, jadi kan bisa nanti peraturan itu kan katakan misalnya pembayaran menurut NGOP kan, atau nanti tambah kalau itu ada bangunannya gitu kan. Nah itu berapa persen, nanti kan di undang-undang itu kan dijelaskan. Nah kalau masyarakat tidak terima, proyek jalan terus, ya masalah itu diputuskan di pengadilan. Nah nanti apa yang diputuskan jadi pengadilan itu adalah bisa lebih tinggi, lebih rendah, ya semua pihak harus mengikuti putusan pengadilan tersebut. Kurang lebih begitu, itu akan bisa jauh lebih membantu lah. Kalau sekarang ini kan baru peraturan pemerintah saja ya, ini lebih memperkuat maksud saya gitu. Demikian Umar Juworo, saya Kiki Wijaya.